Mitra bisnis, meski wacana dana aspirasi yang digagas sebagian anggota DPR menuai penolakan serta menjadi kontroversi di tengah masyarakat, namun tidak sedikit pula anggota DPR yang terus berupaya untuk mewujudkan wacana ini dalam bentuk lain. Menurut seorang pakar hukum tata negara, berlanjutnya upaya untuk menggolkan wacana dana aspirasi adalah wujud dari kepanikan anggota dewan setelah warga di daerah pemilihannya menagih janji-janji anggota dewan saat kampanye sebelum dia terpilih. Nah, untuk membahas fenomena ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa benar wacana dana aspirasi adalah wujud kepanikan anggota dewan lantaran ditagih janjinya oleh rakyat yang memilihnya? Ya, enggak tahu. Oleh karena saya tidak tahu, saya enggak berani memberi komentar karena saya enggak tahu itu. Itu kan asumsi-asumsi, logika-logika yang ditarik secara deduktif ya, tidak didasarkan atas kenyataan lapangan. Bisa saja terjadi seperti itu memang. Jadi ini demokrasinya sudah enggak karu-karuan kan. Tapi wacana ini nampaknya amat tergantung pada setuju atau tidaknya eksekutif atas wacana ini ya, Pak Gwi. Iya dong, karena pemerintah yang pegang kok. Sekarang pemerintah diuji. Pemerintahnya berani nggak mempertahankan hal yang sangat wajar, yang sangat waras, berani nggak? Kalau nggak berani, ya ikut tidak waras pemerintahnya. Ya kacau lah negara ini. Lantas jika eksekutif bertahan untuk tetap menolak, bukankah ada potensi legislatif juga akan menghambat program-program pemerintah, Pak Gwi? Tidak peduli. Kalau saya tidak peduli. Kalau saya langsung mengerahkan semua kekuatan untuk berbicara kepada rakyat. Ini loh. Anggota yang Anda pilih seperti ini loh, memacetkan segala-galanya. Bahwa sekarang semuanya macet, nggak apa-apa. Tapi bukan saya yang membuat loh. Berontaklah Anda terhadap anggota yang Anda pilih. Gitu dong. Faktanya kemukakan. Oh, kalau saya dibegitukan, saya mengadakan rapat raksasa di Istora. Ayo, adu argumen. Blokir, silakan blokir. Artinya saya mempersilahkan DPR blokir. Blokir semua. Kalau Anda mengatakan blokir, kami tidak setuju anggaran dirubah, terus saya keluarkan mau apa? Saya berikan kepada daerah mau apa? Saya berikan kepada kementerian mau apa? Kalau Anda rusuhnya seperti itu, saya juga akan sangat rusuh menggunakan kekuasaan saya. Karena kekuasaan eksekutif ada di tangan pemerintah, mau apa Anda? Jangan mulai rusuh dulu dong. Iya kan? Sebab kalau sampai tidak berani begitu, meltdown. Ambruk. Demikian Quick Yanggi. Saya Dinda Natasha.